السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. معاشر الحاضرين، jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah dan taufik dan hidayahnya kita bersama-sama dikumpulkan pada malam hari ini di dalam majlis yang mulia, majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, majlis salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul duduk bersama orang-orang yang mulia. Alhamdulillah hadir di majlis ini guru kita, orang tua kita, Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Kab. Kemudian datang juga pada malam hari ini Al-Habib Alwi Al-Idrus, kemudian Al-Habib Akmal Asgar, dan tidak lupa pula kepada sahibul majlis Al-Huraidah Habib Muhsin bin Ali Al-Attas. Kita doakan semua beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, sihah wal afiat, dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada beliau semuanya dan cucunya, kepada kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dapatkan daripada pada perkumpulan kita malam hari ini daripada kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan berkah hadir kita majlis ini menambahkan kesucian di dalam hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kesemangatan kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keberkahan itu mengalir kepada keluarga kita, istri-istri kita, anak kita, saudara-saudara kita, kepada negeri kita, masyarakat kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan majlis ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga semua pahlu muslimin yang ada di dunia, khususnya saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang tertimpa musibah yang ada di Sulawesi dan selainnya seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala berikan jaga mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi saudara-saudara kita yang telah dipanggilnya dengan kejadian yang kemarin terjadi atau sebelumnya, yang mereka yang meninggal pada saat itu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala menerima mereka di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak daripada ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an, Allah memberitahu kita sesungguhnya fenomena kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini itu berkaitan dengan amal seseorang, amal hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak timbul daripada perbuatan hamba ini, amalnya itu perbuatan yang baik, maka akan timbul pula, akan menjadi bumi yang mereka injak, tempat tinggal mereka itu akan muncul kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika banyak timbul daripada ibnu Adam ini kesalahan, khati'ah, dosa, maksiat, maka tempat yang kita tinggal di dunia ini, bumi ini pun akan mengeluarkan sesuatu yang tidak baik. Sebagaimana apa yang keluar daripada amalnya Bani Adam ini, maka itu yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Kita lihat dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum amanu wa لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah berfirman, walau annahum, kalau seandainya mereka, siapa mereka? Hambanya Allah Subhanahu wa taala, para makhluknya Allah Subhanahu wa taala, amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqaw, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yaitu melaksanakan ibtisalu awamirillah, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menghiasi diri-diri mereka dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat dan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, apa Allah katakan di ayat tersebut? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan, kata Allah, barakah. Apa itu barakah? Ziyadatul khair, ya, tambahnya kebaikan. Minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari bumi akan muncul kebaikan, kesuburan di dalam di bumi dan di langit ketika orang itu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat, daerah yang ditinggali, yang dimukimi oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang menjaga sholat lima waktu berjamaah, orang-orang yang menjaga hati mereka, orang-orang yang menjaga rezeki mereka dari mana datangnya, mereka jauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di tempat tersebut akan terpancar barokah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala akan lebihkan kebaikan daripada tempat tersebut. Akan sebaliknya, tempat yang dihuni, kampung atau daerah dihuni orang-orang yang jauh dari Allah, selalu bermaksiat, tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat tersebut akan menjadi tandus, ya keringan, tidak muncul berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-makanu bil makin disebutkan, tempat itu tergantung orang yang tinggal di situ. Allah menjanjikan, wahai manusia, wahai hamba-hamba, ketika kalian beriman dan bertakwa, kami akan bukakan berkah. Di sini kami akan lancarkan, hujan kami akan turunkan, dan berkah, ya, bukan terjadi banjir, tapi Allah berikan berkah minas sama, hujan yang membawa berkah. Wal-ardi, kemudian bumi pun akan mengeluarkan sesuatu yang berkah. Walakin kadzabu, kata Allah, tapi mereka, manusia, mereka tetap saja bermaksiat. Kata Allah, mereka tidak mempercayai apa yang datang daripada rusul-rusul. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ketika mereka tidak mendengarkan utusanku, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mendengarkan firmanku, kata Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka tidak beriman, tetap mereka tidak bertakwa kepadaku, kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami akan berikan kepada mereka cobaan bala bima kanu yaksibun. Dengan apa? Dengan tingkah laku mereka itu sendiri. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhikuhum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, zaharal fasad, tampak, muncul al fasad, kerusakan. Ulama mufassir menafsirkan al fasad dari sini misal az-zalazil wa qatl amqar was-sini. Apa itu artinya? Kerusakan seperti gempa bumi, ketir amtor, tidak turun hujan lama, wasini, paceklik, semua pangan susah didapatkan, hulu utaman, mahalnya barang-barang yang ada di suatu tempat tersebut. Kenapa bisa tampak itu, muncul itu, zaharul fasadu fil barri wal bahr, di bumi dan di laut, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tampak kerusakan. Ma makna al-fasad? Al-fasad di sini disebutkan juga al-musibah wal bala. Akan muncul bala dan musibah di bumi dan di laut. Apa sebabnya? Karena kelakuan manusia sendiri. Ya. Lalu di ayat tadi Allah bilang siapa yang beriman dan bertakwa akan menjadi berkah, buminya akan tenang, aman dan tenteram. Tapi di ayat ini Allah bilang tampaknya suatu musibah dan bala. Kenapa? Al-fasad fil bardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini sebabnya. Karena tingkah laku manusia itu sendiri. Ya, mereka jauh daripada Allah, mereka tidak beriman, ya, mereka melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dosanya banyak, tapi mereka tidak pernah sama sekali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka melakukan kesalahan yang sangat banyak, tapi mereka tidak pernah kembali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang haram mereka ambil, yang halal mereka tinggalkan. Hak-haknya Allah, hak-haknya Nabi Muhammad mereka belakangkan. Yang menjadi tujuan hidup mereka adalah dunia, kedudukan dan selainnya. Tidak pernah berpikir untuk kehidupan akhiratnya. Itu yang menyebabkan banyaknya terjadi malapetaka, bala dan musibah kepada Allah Subhanahu. Gimana sahabat Ibnu? Kalian sendiri yang melakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Diyutigahum ba'dhal ladzina amin. Itu semua yang tampak daripada musibah, baik itu banjir, gempa bumi, diyutigahum, biar untuk menghukum mereka, kata Allah. Merasakan mereka balasan ba'dhal ladzina aminu. Setengah ya. Daripada yang mereka lakukan, dosa mereka itu Allah balas setengahnya saja, belum seluruhnya. Diyudhikahu ba'dalladzi amilu, supaya mereka sadar dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala masih mempunyai kasih sayang kepada hamba-hambanya. Bukan diyudhikahu kullalladzi amilu, tidak, ba'dalladzina amilu, setengah. Sebagian daripada kesalahan mereka aku balas, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, dalam ayat lain. Ketika kalian tertimpa musibah, kata Allah, itu karena kalian sendiri. Tingkah laku kalian sendiri. Kalian lupa kepada perintahku. Wa ya'fu an katsir. Tapi aku masih banyak mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Yudhikum ba'dhal ladzina amin. Biar kita sadar setelah kita melihat apa yang terjadi di depan mata kita. Kekeringan, hujan berbulan-bulan tidak turun. Wah, kita lihat dekat dengan kita, satu negara dengan kita, Allah Subhanahu wa taala menggetarkan ma'asyiral hadirin. Ya. Berapa kali gempa bumi di Indonesia ini? Masya Allah. Ini semua itu kesalahan kita semua. Ya, tafsir minna, kekurangan kita dengan istighfar kita, taubat kita, banyak maksiatnya kita. Diyudhikahum ba'dhal ladzina amin. Allah tunjukkan ini. Ini yang aku balas setengah daripada kesalahan kalian di dunia. Nah, tidaknya apa setelah kita melihat apa yang terjadi daripada atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, bala yang Allah berikan kepada kita, janganlahum yanjikum. La'allahum yarji'un. Setelah melihat itu, Allah mengharapkan, menginginkan hamba-hambanya yang masih hidup, yang melihat dengan matanya, yang mendengarkan dengan telinganya kabar-kabar bala dan musibah, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut, ya Allah, ini azab, ini bala dan musibah Allah turunkan dengan dosa-dosa kita. Kita tak boleh menyalahkan orang lain. Ya, kita introspeksi diri kita masing-masing. Ini negara, ini dunia sudah kacau balau. Kita lihat sendiri bagaimana keadaan khususnya negara kita sekarang. Mereka-mereka yang dakwah ikhlas dengan Islam dicekal. Ya. Banyak orang-orang yang ingin memuliakan Islam dimusuhi. Azan pun minta dikecilkan. Kalimat la ilaha illallah mereka caci maki, ya, mereka kecilkan, mereka hinakan. Pantas saja Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sedikit contoh. Hai, ingat orang-orang Indonesia. Ya, ketika kalian melarang azan, memerintahkan untuk memperkecilkan suara azan, ketika gempa bumi nama siapa yang kalian sebut? Allahu Akbar. Astagfirullah, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tempat berlindung, tempat berlari ketika kita menghadapi keadaan seperti itu. Fafiru ila Allah. Ya, kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang lain. Ketika kita merasakan apa yang dirasakan saudara kita yang ada di Palu atau di Lombok, maka pasti hati kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semua Allah tunjukkan kepada kita. Ya, kalau memikirkan jarak dari kita ini Jakarta ke Palu, masya Allah sangat dekat sekali. Jarak yang bisa ditempuh dengan 1 jam atau 2 jam menggunakan pesawat. Ya, mudah bagi Allah. Ini dunia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja, wallahu a'lam, apa semuanya bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan ini ibrah. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita yang ada di Jakarta ini atau di tempat yang lain. Masih banyak ulama, masih banyak yang baca maulid, masih banyak orang-orang tua. Dan Allah insyaallah Allah akan jaga ini tempat, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan turunkan bala lagi. Nah, tapi kita akan ambil pelajaran ma'asyiral hadirin yang hadir di tempat ini. La'allahum yarji'un. Irji'u ila Allah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga anak dan istri kita supaya menuruti, ikut jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu kita jaga. Kewajiban-kewajiban istri kita, anak perempuan kita, perintahkan mereka untuk menutup auratnya. Dan kita juga jangan sampai memakan makanan yang haram. Jaga diri kita. Ku antusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Wa amanah kepada orang-orang yang mempunyai ilmu. Amanah kepada mereka. Mereka ustaz saya sampaikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar itu wajib kepada kita orang-orang muslim. Cegah yang mempunyai kekuatan, cegah dengan kekuatannya. Yang mempunyai kekuasaan, maka amar bil ma'ruf dengan kekuasaannya. Mereka-mereka yang bisa berbicara, maka berbicaralah untuk amar bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Kita kurang mempunyai ilmu, maka amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar dengan ilmu-ilmu kita. Karena ketika amar bin ma'ruf ini disepelekan, maka itu pun akan terjadi bencana, bala dan musibah. La'allahum yarji'un, untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu disebutkan hadzatil Madinah. Ketika itu kota Madinah diguncang gempa. Maka pada saat itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab berdiri langsung berkhutbah. Qala ya ahlal Madinah, ma hazzatil Madinah illa bidhanbin aznabtuhu aw aznabuhu. Kata Sayyidina Umar, ini Madinah tidak akan goncang dengan gempa kecuali dosa aznabtuhu. Pertama kali dia Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang suci tapi tidak mau mensucikan dirinya. Mungkin ini dosa saya yang melakukannya. Aw aznabu, atau kalian semuanya. Ya, kalian masing-masing mempunyai dosa. Dengan dosa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan untuk kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Umar minta kepada rakyatnya untuk kembali kepada Allah. Istighfar, taubah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, kalau ini Madinah digoncang sekali lagi, la usakinannakum fiha. Saya tidak akan tinggal lagi di sini, kata Sayyidina Umar. Takut Sayyidina Umar untuk tinggal di kota Madinah kalau seandainya ada gempa yang kedua kalinya. Karena apa? Karena itu menunjukkan alamat sakatillah, ya, alamat bencinya Allah Subhanahu wa taala, alamat murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada suatu tempat. Maka oleh karena itu ma'asyiral hadirin, ya, di dalam tahun ini kita sudah saksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di 2 tempat yang banyak memakan korban daripada muslimin wal muslimat. Maka kita jadikan ini sebagai ibrah, ya, sebagai landasan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita ini, kita ini takut. Kalau seandainya apa yang terjadi kepada mereka, na'udzubillah terjadi kepada kita. Semoga Allah jaga. Jangan sampai ma'asyiral hadirin, ya. Nah, ketakutan itu kita buat untuk apa? Untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut dengan dengan sesuatu, takut dengan macan, takut dengan ular, kita lari daripada mereka, menjauhi mereka. Tapi bisa selamat kita. Tapi kalau takut sama Allah, tidak bisa selamat kecuali kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kita takut, semakin dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, ya, jaga salat 5 waktu, sunnah Rasulullah hidupkan, Nabi Muhammad hadirkan dalam hati-hati kita. Wa ma kana Allah yu'adzibakum wa anta fihim. Wa ma kana Allah yu'adzibahum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan azab, memberikan bala di suatu kaum, anta fihim. Selagi engkau ada di dalam mereka, selagi Nabi Muhammad sunnahnya, ajarannya diperlakukan oleh orang-orang yang hidup pada saat itu. Maka Allah mu'adzibahu wa yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, memberikan cobaan suatu kaum selagi mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua lebih memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, yang telah lalu dan akan dilakukan semua dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberitakan kita, ya ayyuhal mu'minin tubu ila Allah, wahai orang-orang mukmin, wahai umat-umatku, taubatlah kepada kalian kepada Allah dengan istighfar. Fa inni, karena aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaghfiru kulla yawm 70 marrah. Saya, kata Nabi, beristighfar 70 kali. Wa fi riwayah 100 marrah. Di dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, saya ini setiap harinya, orang yang tak punya dosa, Habibullah, setiap harinya 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kita ini masyaallah, enggak tadi bizurubina, kita akui dosa-dosa kita, berapa banyak yang lalai, berapa banyak lalai kita dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tidak kita benar-benar tidak pernah kita pegang, yang mana di situ terdapat pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita baca, tidak pernah kita pelajari. Berapa banyak kita hasad, kita mencinta kepada dunia kita, ya, kita ini lebih berhak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kita ini 100 kali enggak cukup. Bisa 1000 kali atau 1 juta kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat diri kita daripada dosa yang sangat banyak, khilaf yang sangat banyak. Maka oleh karena itu ma'asyiral hadirin, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makan majlis pada malam hari ini dan seluruh majlis, seluruh tempat khair yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia ini, ya Allah, minta Allah Subhanahu wa taala jaga negeri kita ini daripada bala dan musibah. Kami bersaksi, ya Allah, pada malam hari ini, insyaallah kami yang duduk di sini pada malam hari ini kembali kepada-Mu. Natubu ila Allah, kita taubat sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bin dzunubin jami'i dzunubina, daripada segala dosa yang kami lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada-Mu ya Allah. Kami bertaubat, minta ampun ya Allah. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, minta ampun, taubat kepada-Mu ya Allah. Kami jadikan apa yang kami lihat dengan mata kepala kami daripada balak dan musibah Engkau turunkan kepada saudara kami itu sebagai peringatan untuk kami ya Allah. Kami akan menjaga salat 5 waktu kami, kami akan memperbanyak istighfar kepada-Mu, dan kami akan terus amar bil ma'ruf wan nahi anil munkar, mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mendengar doa-doa kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ini tempat, khususnya Jakarta dan negara Indonesia ini dan seluruh buldan dan muslimin daripada bala dan azab dan musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya kafiyal bala'i fil bala' qabla nuzulihi minas sama'. Allahumma ya kafiyal bala'i fil bala' qabla nuzulihi minas sama'. Allahumma ya kafiyal bala'i fil bala' qabla nuzulihi minas sama'. Allahumma ij'al ijma' ala jam'i marjuma, tafarraqna bali tafarraqal ma'suma, la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana wa la hawalaina syaghian wa la ma'duma wa la tubda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.